Ku berjuang demi dirimu, ku berlari mengejar cintamu. Entah sampai kapan ku menunggu, hingga hatimu kembali untukku. Esa kutul ya ya ya lo iki. R Music Production, terima kasih. R Music, Mas Gaudio. Esa liwat lo. Diriku senantiasa sabar.